بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sampai pada ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan tentang makna yaqin. Al-yaqinu an la turdi an-nasa bi sukhtillah wa la tahmad ahadan ala rizqillah wa la talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah fa innar rizqa لا يسوقه حرص حارص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Yaqin halaman 118 dari jalan Al-Auza'i dari Al-Ala Ibn Utbah, disampaikan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Yaqin, di dalam sanadnya ada seorang yang tidak disebut, majhul, tidak dikenal, tetapi biasanya memang para ahlul hadis berkata, idza rawaina anin nabiy shaddadna wa idza rawaina an ghairihi sahalna. Kalau kami meriwayatkan dari nabi, kami shaddadna, kami keras, teliti, dan seterusnya. Ini syadid, memeriksa dengan sangat. Wa idza rawaina an ghairihi, kalau meriwayatkan dari yang lainnya, sahalna, kami memudah-mudahkan, karena kemungkinan benar mereka berkata seperti itu, apalagi kalimatnya kalimat-kalimat yang maknanya hak. Qala, yang namanya yakin dalam riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Allahu ta'ala alam bisahhatihi, an la turdin nas, yang namanya yakin jangan membuat ridha manusia dengan kemurkaan Allah, dan jangan memuji seseorang atas rizki Allah, dan jangan mencerca seseorang atas apa yang tidak diberikan kepadamu oleh Allah fa inna rizqa la yasuquhu hirsu haris. Karena rizki tidak akan bisa didatangkan oleh kesungguh-sungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Tidak pula bisa tertolak oleh kebencian orang yang membenci. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala biqistihi wa ilmihi wa hukmihi. Karena Allah tabaraka wa ta'ala dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikamih, dengan hikmahnya. Ja'ala ruh wal farah fil yaqin wal ridha. Allah jadikan yang namanya ruh wal farah, ketentraman, kesenangan, kebahagiaan, itu dalam keyakinan dan keridhaan. Kalau tidak yakin dan tidak ridha, tidak akan merasakan ruh wa raihan. Nggak akan merasakan rauh wal farah. Nggak akan merasakan ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Isinya ngeluh terus dari pagi sampai sore, sampai besok lagi. Nggak pernah merasa puas. Dan itu bukan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau yakin, Allah mesti akan berikan jalan keluar. Ridha dengan apa yang Allah berikan, maka hatinya tentram dan bahagia. وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزَنْ فِي الشَّكِّ وَالصُّخْطِ. Dan Allah jadikan alham, kegundah gulanaan, walhazan, kesedihan, فِي الشَّكِّ وَالصُّخْطِ, dalam keraguan dan kemarahan. أَخْوَنِي فِي الدِّينَ عَزَكُمُ اللَّهُ كَمُسْلِمِينَ رَحِيمَنِي وَرَحِيمُكُمُ اللَّهُ. Kata-katanya sangat bagus sekali, mencocoki sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, bahwa yang namanya yakin, engkau tidak membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah. Karena pengen agar manusia ridho, dia melanggar perintah Allah, membuat Allah murka. Itu berarti bukan keyakinan. Wala tahmad ahadan ala rizqillah, dan tidak memuji seseorang atas rezeki yang Allah berikan. Karena dia tahu, orang yang yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah orang itu memberikan padamu atau orang itu tidak memberikan padamu, Allah akan berikan dengan cara apapun, dari melalui orang manapun. Maka tidak ngaruh bagi dia orang itu, kecuali masalah agamanya, tidak masalah keuntungan pribadinya. Karena dia tahu rizki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang kedua, bahwasanya seseorang yang diberi rizki bukan berarti dicintai oleh Allah. Sebaliknya, yang tidak diberi bukan berarti dimusuhi oleh Allah. Wala talum ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Dan engkau tidak mencerca seseorang karena apa yang Allah tidak berikan padamu. Ini yakin. Karena orang itu yakinnya kepada Allah yang menakdirkan takdir baik dan takdir buruk, yang memberikan rizki atau menghalangi rizki dengan keadilannya. Orang yakin seperti ini, maka dia tidak kemudian marah pada seseorang ketika orang itu tidak memberi. Karena dia tahu bahwa ini Allah yang menakdirkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi rezeki saat ini, atau belum memberi rezeki saat ini, tidak marah. Ini ikhwan bin a'azakumullah, karena yakin. Maka dinisbatkan dhamirnya atau fa'ilnya kepada Allah. Ma lam yu'tikallah, tidak mencerca seseorang apa-apa yang Allah tidak berikan. Allah tidak berikan pada dia, nyalahkan si fulan, nyalahkan si alan, karena kamu tidak begini, karena kamu begitu, karena kamu, semua dimarahi oleh dia. Padahal Allah takdirkan engkau belum mendapatkan rezeki hari ini, belum mendapatkan rezeki saat ini. Kalau yakin, enggak akan mencerca seseorang hanya karena rezeki yang terhalang. Fa inna rizqa la yasuqu hirsu haris. Karena yang namanya rezeki tidak berkait dengan kesungguh-sungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Demikian pula tidak bisa tertolak dengan kebencian orang yang membenci. Orang yang tidak menyukai, kadang-kadang diberi. padahal tidak menginginkan. Sebaliknya ada yang haris, bersungguh-sungguh, berupaya pontang-panting peras keringat, banting tulang, tetapi belum diberi rezeki. Dalam keadaan terus keadaannya sama, tidak berbeda. Ini barakallahu fikum, karena sudah maktubun, sudah tertulis fi lawhil mahfuz, sudah takdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terpengaruh dengan hirsu haris, dan tidak terpengaruh dengan karahatu karih. Fa'inna Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, sudah menjadikan yang namanya kebahagiaan itu pada keridhaan dan keyakinan. Sebaliknya, dijadikan gundah gulana kesedihan pada keraguan dan pada asuh, kemarahan, ketidakridhaan. Otomatis, orang yang tidak ridha akan sempit dadanya. Orang yang jengkel, marah, tidak puas, otomatis akan sempit dadanya, sedih, gelisah, dan itu nasallallahu alaihi wasallam ya, sengsaraan. Sebaliknya kalau dia ridha, akan terasa lapang dadanya. Kalau dia terima apa yang Allah takdirkan, enteng dijalani, karena dia terima, dan itu kebahagiaan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, berarti barakallahu fikum, memang seseorang kalau ingin mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan, terimalah apa yang Allah beri. Kalau tidak terima apa yang Allah beri, tidak akan dia merasakan bahagia dan selalu merasakan kurang dan kurang dan kurang. Dan akan terus merasakan kesempitan dadanya, selalu jengkel, marah, mengeluh, menggerutu, ila akhirih. Wa fi haditsin mursal, anna Nabi SAW kana yad'u bihada du'a. Dan dalam hadis yang mursal, bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Mursal itu termasuk kismin da'if. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, wa yaqinan sadiqan hatta a'lam annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li, wa raddini minal ma'ishati bima qasamta li. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang yubashiru qalbi, yang langsung memasuki relung hatiku, dan keyakinan yang jujur, hatta a'lama, hingga aku tahu, annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li, sampai aku mengetahui bahwa tidak akan ada yang menghalangiku dari rizki yang sudah engkau bagi. Qasamtahu li, engkau bagi untukku. Yamna'uni, menghalangi aku. Berikan padaku keyakinan sampai aku yakin, sampai aku tahu betul bahwa tidak akan ada yang menghalangi rizki yang engkau berikan. Kalau Allah beri rizki, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Kebencian si Fulan, hasadnya si Alan, dengkinya si Polan, semuanya enggak akan menghalangi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Waraddini, dan jadikanlah aku ridha. Minal ma'isyah, dari kehidupan. Ma'isyah artinya modal kehidupan. Yani rezeki, ma'isyah itu sesuatu untuk hidup. Radini minal ma'isyati bima qasamta li, jadikan aku ridha dalam kehidupan dunia ini dengan apa yang engkau bagi untukku. Kalau engkau bagi untukku, jadikan aku ridha. Ini barakallahu fikum yang namanya doa. Wasi', doa itu sifatnya luas. Bahkan kita berdoa dengan tanpa riwayat pun tidak mengapa. Ya Allah, aku mau ke Bandung dan sebagainya. Enggak ada kaitannya dengan Bandung. Hadis mana yang ada Bandungnya? Enggak ada. Wasi', amruha wasi'. Namanya doa lebih luas. Adapun secara hadis dikatakan dari Nabi mursal. Mursal itu termasuk jenis hadis yang dhaif. sehingga tidak kita menyatakan bahwa ini ucapan Nabi, bahwa ini diriwayatkan dengan sigatut tamrid wa ruwiya, dikatakan wallahu taala alam dalam hadis yang mursal bahwasanya ada doa seperti ini, meminta keimanan yang masuk memasuki relung hatinya, minta keyakinan hingga dia yakin bahwa kalau rezeki Allah tidak akan terhalang oleh apapun, sehingga jangan khawatir, jangan marah sama si fulan dan si alan, kalau memang rezekimu gak akan terhalang. Kalau sampai terhalang dengan si fulan gara-gara si alan, itu berarti bukan rezekimu. Sudah, itu berarti bukan rezekimu. Atau hilang, atau dicuri, atau dirampok, atau rusak, atau apa saja, maka itu berarti bukan rezekimu. Kalau rezekimu dari Allah, tidak akan terhalang. Yang kedua, minta ridho. Rabbini, ridhokanlah aku dengan apa yang kau bagi. Seberapapun kau beri, jadikan aku ridho. Karena keridhoan itu adalah ketenteraman. Ketenteraman itu adalah kebahagiaan. Wa kana Atha al-Khurasani la yaqumu min majlisihi hatta yaqul. Atha al-Khurasani tidak bangun dari majlisnya kecuali beliau berkata, Allahumma hablana yaqinan minka hatta tuhawin alaina masaib ad-dunya wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa la yusibana min hadha ar-rizqi illa ma qasamta lana. Atau Al-Khurasani dalam majlisnya, setiap bangun dari majlisnya, dia tidak bangun kecuali berdoa dengan kalimat Allahumma hablana, ya Allah berikanlah kepada kami yakinan, keyakinan minka, darimu, hatta tuhawin alaina masaib ad-dunya, hingga menjadi ringan atas kami seluruh musibah-musibah dunia. Berikanlah keyakinan, yang dengan keyakinan ini segala musibah jadi ringan, jadi enteng. Wa hatta na'lama annahu la yusibana, dan agar kami tahu bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang kau tuliskan atas kami. Sehingga tidak berkata laula fulan qatalani fulan, atau laula kada wa kada, kalau tidak karena engkau aku tidak, saya tidak akan begini, kalau tidak ada engkau aku akan begitu, ila akhirnya. Karena meyakini la yusibana, tidak menimpa kita masaib kecuali apa yang sudah Allah tuliskan dengan takdirnya. Wa la yusibana min hadzal rizqi illa ma qasamta lana, dan tidak kau berikan pada kami dari rizki ini kecuali apa yang kau sudah bagikan untuk kami. Tidak akan kami dapati kecuali apa yang sudah engkau tuliskan untuk kami, qasamta, kamu bagikan bagi kami. Yang ini rawi-rawinya thiqah, terpercaya, dari Atha al-Khurasani rahimahullah. Wa ra'ayna min hadith Ibn Abbas marfu'an, dan kami riwayatkan juga dari hadith Ibn Abbas secara marfu'. Qal man sarrahu an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillahi awthaq minhu bima fi yadih. Siapa yang suka untuk menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah dia menjadikan apa yang di tangan Allah lebih dia percaya daripada apa yang di tangannya sendiri. Kan di tangannya sendiri dunia. Yang di tangan Allah, apa yang akan Allah takdirkan di dunia dan di akhirat. Lebih percaya dengan apa yang Allah janjikan. Lebih percaya dengan apa yang Allah miliki, apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang takwa. Ini orang yang paling kaya, sehingga dia akan enteng dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah, ringan tangannya untuk membantu kaum muslimin, akan menjadi orang yang dermawan memberikan dalam keadaan dia tidak kaya. Mengapa? Tidak kaya secara keumuman manusia, dia enggak punya apa-apa. Tapi dia banyak memberi dengan apa yang dia punya. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, sama seperti ini. Separuh saya keluarkan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu di waktu paceklik yang panas yang tidak ada atau susah makanan, datang kabilah dagang dengan sekian besarnya, dengan unta-unta yang penuh di atasnya makanan, gandum, terigu segala macam. Maka para pedagang-pedagang kota seluruhnya berbaris di pinggir kota untuk menawar. Ditanya, hanya berapa kamu berani? Sekian. Ada yang lebih tinggi dari itu. Saya sekian. Masih ada yang lebih tinggi dari itu. Saya sekian. Masih ada yang lebih tinggi dari itu. Mereka terheran-heran. Siapa lagi? Tidak ada pedagang lain di sini kecuali kami. Pedagang mana yang akan memberikan lebih dari kami? Ada yang lebih dari kalian. Akan memberikannya 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga sekehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagikan semuanya untuk kaum muslimin. Ini barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Demikian pula mereka para ulama yang mereka ketika berbicara enggak berani berbicara sebelum mereka praktekkan sendiri. Para budak-budak hamba sahaya mengeluh kepada syekhnya, kepada pada ulama tersebut. Kami ini begini, kami ini tolong nasihati mereka untuk memerdekakan budak. Iya nanti. Jumat ditunggu, belum khutbah juga. Ditagih lagi, kenapa kau belum bicara? Insya Allah saya akan bicara. Jumat berikutnya belum juga. Kau masih belum bicara? Insya Allah saya akan sampaikan. Jumat berikutnya lagi ditunggu sama para budak tadi. Kapan dia akan bicara? Belum bicara juga sampai lama. Kenapa engkau? Insya Allah sebentar lagi. Jangan khawatir. Saya akan nasihati mereka. Sampai pada suatu saat beliau berkhutbah ketika anak-anak atau para budak-budak sahaya tadi dalam keadaan sudah hampir putus asa. Tiba-tiba dia berbicara dengan dalil, dengan hujjah, dengan akwal salaf, meyakinkan para kaum muslimin semuanya. Bubar mereka dari Jumat, mereka bebaskan budak-budak mereka. Maka budak-budak tadi gembira dan berterima kasih kepada ulama tadi dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami punya pertanyaan. Kenapa engkau tidak bicara dari dulu? Dari Jumat yang lalu. Sehingga kami sudah merdeka dari dulu. Aku mau bicara, aku kumpulkan uang dulu. Sampai aku bisa membeli budak. Dan kemudian aku bebaskan budak. Dan aku bicara. Aku pengen tahu seberapa beratnya membebaskan budak. Berarti mengorbankan uang sekian. Mahal ketika itu budak. Itu harganya tidak murah. Ini ikhwan ibn a'azum. Padahal dia bukan orang kaya. Sampai harus mengumpulkan uang dulu. Sampai membeli budak. Kemudian memerdekakannya. Baru kemudian bicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Maka apa yang dari hati masuk ke hati. Apa yang dari hati bicaranya akan nyampe ke hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mereka itu kaya sesungguhnya. Hati mereka yang kaya, yang kata Nabi SAW, al-ghina ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu kekayaan hati. Sehingga man yurid awan sarrahu an yakuna aghna an-nas, siapa yang suka untuk menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah dia lebih percaya dengan apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Wa tsani an yakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dhalika arghaba fi thawabi dhalik mimma dhahaba minhu min ad-dunya. An yabqa lahu wa hadha aidan yansha' min kamalil yaqin. Yang kedua, seorang hamba jika tertimpa musibah dalam masalah dunianya, atau hilangnya harta, atau hilangnya anaknya, atau ghairi dzalik, atau yang selain itu, arghab fi thawabi dzalik, mereka berharap pahala di sisi Allah Taala. Ini tani. Yang pertama adalah masalah rezeki tadi. Jadi namanya orang yakin adalah dia yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dicari dengan kesungguh-sungguhan kalau Allah tidak kehendaki, dan tidak pula akan terhalang oleh kebencian orang yang membenci. Dari luar ke sini rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Sebaliknya, yang hilang dari kita, harta yang hilang, kedudukan yang hilang, atau jabatan yang hilang, atau apa saja dari harta dunia yang hilang, kemudian barakallahu fikum, dia lebih berharap pahala di sisi Allah. Berarti apa yang hilang dari dia? Itu dunia. Apa yang di tangan Allah? Adalah akhirat yang Allah janjikan. Dia lebih yakin dengan yang ini. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah hilangnya harta, terbakar, bangkrut, atau kematian anaknya, saudaranya, orang yang dicintainya, maka dia berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usbiri wahtasibi, kata Nabi SAW kepada seorang wanita yang menangis di kuburan. Usbiri adalah sabarlah. Wahtasibi apa maknanya? Mengharapkan hisab, mengharapkan pahala. Harapkanlah pahala. Orang dapat musibah itu ada pahalanya kalau dia sabar. Maka sabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala. Ya. Ya betul. Bima fi yadillahi awsa. Qala wa ruwa wa ruwiya an Ibn Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'ai. Dan telah diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'ai, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa huwa min alamati az-zuhdi fid dunya wa qillati ar-raghbah fiha, kama qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, min man zahada fid dunya hanat alayhi al-musibat. Demikian pula disebutkan, diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa ini. Ini doa yang sahih. Allahumma qsim lana, ya Allah bagikanlah untuk kami, min khasyyatika, dari rasa takut kepadamu, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari maksiat-maksiat kepadamu, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan bagikanlah kepada kami min ta'atik, dari ketaatan kepadamu, ini berikanlah kepadaku taufik agar aku bisa mentaatimu, ma tuballighuna bihi jannatak, yang akan menyampaikan aku ke dalam surgamu, wa min al-yaqini, dan berikanlah kepada kami keyakinan. Pertama minta khasyah, kedua minta ketaatan, ketiga minta yakin. Ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, ya Allah berikanlah kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan terasa ringan bagi kami segala macam musibah. Musibah bagi orang yang yakin akan ringan. Wa huwa min alamati zuhd fid dunya, dan ini semua tanda-tanda zuhud dalam masalah dunia. Wa qillati ar-raghbah fiha, dan kurangnya ambisi terhadap dunia. Kama qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man zahada fid dunya hanat alaihi al-musibat. Siapa yang zuhud di dunia, maka akan ringan baginya musibah-musibah. Khonibillah azakumullah. Kaitannya dengan apa yang sudah dibahas tadi, karena orang yang zuhud mengandung keyakinan kepada apa yang Allah takdirkan. Apakah datangnya rizki itu dengan takdir Allah? Demikian pula hilangnya rizki itu karena takdir Allah. Maka dengan keyakinan ini orang jadi zuhud, tidak terlalu ambisi dengan dunia. Karena dalam keadaan dia zuhud lebih mementingkan akhirat, maka musibah terasa ringan. Kadang-kadang seorang kena musibah, tidak sabar, akhirnya jatuh ke musibah yang lebih besar. Musibah pertama dalam masalah dunia, musibah kedua dalam masalah agama. Musibah pertama hilangnya harta, bangkrut, pailit, musibah terbakar, runtuh, segala macam, itu musibah dunia. Tetapi karena ambisinya terlalu tinggi, karena kecintaannya pada dunia terlalu tinggi, dan melupakan akhirat, akhirnya dia kemudian na'udzubillah tidak sabar, mengucapkan sumpah serapah, mencerca takdir Allah, dan mengatakan tentang Allah dengan su'udzan. Allah tidak sayang pada saya, Allah begini, Allah begitu. Sampai ada yang na'udzubillah menyatakan, aku tidak mau, saya tidak tega mengucapkannya. Jadi tidak mau beribadah lagi karena marah. Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa. Ini terjadi. Ini musibah yang kedua, akbar wa akbar wa akbar. Musibah yang kedua lebih mengerikan, karena musibahnya dalam agama. Yang tadi musibah dunia, nggak ada apa-apanya. Dunia yusama dunia li annahu dali wa dunya la tusawi janaha ba'udah. Dunia tidak senilai sayap nyamuk pun. Maka hilang, ya hilang. Tidak perlu terlalu dibesar-besarkan sampai seperti itu. Maka musibah dunia tadi bagi mereka yang tidak sabar, tidak yakin, dan tidak zuhud, mengantarkan pada musibah yang lebih dahsyat, yaitu musibah dalam agama. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi orang yang zuhud, dia tahu semuanya dari Allah. Dan kalau Allah ambil, itu hak Allah. Lillahi ma'a'ta, walillahi ma'akhad. Milik Allah yang Allah kasihkan padamu, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Jadi ketika kamu dapat itu milik Allah yang Allah berikan padamu, dan ketika Allah ambil juga milik Allah yang Allah ambil. Kamu dan semua yang ada padamu milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan apa yang ada di bawah bumi, semuanya lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka para zuhad akan sabar menerimanya. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana muslim. Ya Allah, tuangkanlah pada kami, bukan beri, tapi afriq, seperti air yang dituangkan begitu. Minta yang banyak. Ya Allah, berikan pada kami sebanyak-banyaknya kesabaran. Wasalis an yastawi indal abdi hamiduhu wa damuhu fil haq. Yang ketiga adalah orang itu dalam keadaan tidak ngaruh terhadap komentar manusia yang memujinya atau mencercanya. Ya, orang yang zuhud, dia tidak peduli cercaan orang yang mencerca ataupun pujian orang yang memuji. Tetapi kalau dia terpengaruh, kalau dipuji semangat, kalau dicerca berhenti. Maka berarti ibadahnya untuk manusia, dan itu termasuk dunia. Cercaan dan pujian itu dunia. Barakallahu fikum. Maka mereka orang-orang yang zuhud tadi adalah orang yang tidak peduli dengan komentar manusia. Dia hanya beramal dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW contohkan, dan dia jalan dengan istiqamah, ikhlasan lillahi wa fillah. Ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang mau memuji silakan, mau mencerca silakan. Aku akan berjalan di sini karena Allah, bukan karena mereka. yastawi indal abdi, sama bagi seorang hamba, hamiduhu wa dhammuhu fil haqq, yang memujinya atau yang mencercanya. Hamid dari hamada yahmad wa hamidun, dham dari dhamma yadhummu dhammun, isim fa'il, yang mencercanya. Fil haqq, di dalam kebenaran. Kalau dalam kebatilan ada yang mencemooh dan mengejek, ya hentikanlah. Bukan karena riak mereka, bukan karena ingin dipuji mereka, tetapi malulah. Karena malu itu sebagian dari iman. Tetapi kalau sudah di atas kebenaran, jangan pedulikan manusia. Istiqomahlah di atasnya. Wa hadza min alamati zuhdi fid dunya, inilah tanda-tanda zuhud di dunia. Wahtiqaruha wa qillatu raghbati fiha, yaitu menganggap kecil dunia dan menganggap remeh dunia padanya. Fa inna man 'azumat ad-dunya 'indahu ahabba al-madha wa kariha adh-dham. Karena orang yang dunia di hatinya besar, yani dunia di hatinya sangat mulia, sangat besar, sangat tinggi, niscaya ahabba al-madha, niscaya orang itu akan menjadi orang yang suka dipuji. Bahkan ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu, kata Allah. Mereka ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Begitu datang tamu pada jam 8, jam 9. Sebentar. Dia keluar sambil ngelapit kecada. Bagaimana? Padahal gak sholat. Hanya sekedar dia intip dari dalam yang datang orang-orang soleh. Satu saat pondok. Sedangkan dia pejabat publik. Pencitraan. Barakallahu fikum. Ini sudah rahasia umum. Begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan kadang-kadang benar-benar sholat hari itu. Karena ada tamu tadi. Sebentar. Bapak sedang sholat. Masya Allah, sholat Tuhan. Hari-hari lagi tidak pernah mengerjakan. Hanya saat itu saja. Karena manusia. Siapa yang dunia itu di hatinya besar, maka niscaya dia akan suka untuk dipuji, wa kariha dzam, dan tidak suka dicerca. Sehingga berupaya bagaimana manusia memuji dan bagaimana manusia tidak mencerca. Farubama hamalahu dzalika ala tarki katsirin minal haqq, bahkan sampai membawa dia atas yang demikian hingga meninggalkan kebanyakan kebenaran. Sebab kalau dikerjakan kebenaran, mereka enggak suka. Khasyat adzam, karena khawatir cercaan mereka. Nanti mereka bilang apa? Nanti apa kata orang? Jadi ukurannya bukan benar atau salah. Ukurannya bukan ayat atau hadis. Ukurannya apa kata orang nanti? Wa ala fi'li katsirin minal batil, bahkan sebaliknya menyeret mereka untuk melakukan kebanyakan dari kebatilan. Raja al-madah, karena ingin dipuji. Kalau kamu kayak penggaris begitu, pokoknya yang hak-hak yang batil-batil, tak peduli, kamu gak akan disukai orang. Luaslah dikit. Yang bisa bergaul dengan semua kelompok, semua aliran, kamu harus bisa untuk begini dan untuk begitu. Karena ingin pujian dari semua pihak, karena ingin mendapatkan sanjungan dari semua kelompok, jadilah hizbi muhtariq yang na'udzubillah di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. Sama Syiah masuk, sama Sufi masuk, sama segala macam, sama Khawarij masuk, sama siapa saja bersikap baik katanya. Ya. Kemudian berlanjut dengan menjadi syaitanun akhras. Setan bisu. Melihat kemunkaran di sana, diam. Melihat kemunkaran di sini, diam. Itu salah satu perangkat untuk bisa berdiri di atas semua golongan. Salah satu perangkatnya adalah sikaf tam, uskut, la tatakallam, wala tuhaddir, wala taqul hadhihi bid'ah, wala taqul hadha haram, la, uskut. jadilah syaitanun akhraf. Limadha? Raja al-madhi. Karena berharap dipuji oleh semua pihak. Faman istawa indahu hamiduhu wa damuhu fil haq. Maka siapa yang sama saja dipuji atau tidak dipuji, dipuji atau dicerca dalam kebenaran dia sama, maka orang ini berarti zuhud di dunia. Dalla ala suquti manzilatil makhluqin. Berarti orang itu atau berarti menunjukkan bagi dia semua makhluk itu rendah. Dan di hadapan Allah SWT maksudnya. Bukan meremehkan ya. Tetapi maknanya makhluk itu gak ada apa-apanya yang saya pikirkan bagaimana Allah SWT ridha. Kalau manusia mau ridha, mau tidak ridha, saya tidak peduli. Tetapi yang saya berharap sungguh-sungguh agar ridha adalah Allah SWT. Bagaimana supaya Allah ridha. Adapun makhluk, suqut manzilatil makhlukin min qalbih. Sudah tidak jadi hitungan. Jatuh kedudukannya, kedudukan para makhluk di hatinya. Tidak jadi ukuran. Wa amtilaihi min mahabbatil haq. Dan hatinya dipenuhi dengan kecintaan pada kebenaran. Wa ma fihi ridha maulah. Dan apa yang padanya ada keridhaan dari Allah maulanya. Kama qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-yaqin an la turdin nas bisukhtillah. Yang namanya yakin, jangan engkau membuat manusia ridha dengan kemurkaan Allah. Wa qad madahallahu alladhina yujahiduna fi sabilillah. Dan telah dipuji oleh Allah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata la'im. Dipuji Allah SWT dalam ayat 554. Istilahnya mereka begitu. Di dalam 554. Qanibina a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatina almu'minin a'izzatina alkafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang beriman, kalau kalian murtad, Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang lebih baik, biqaumin, yang Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan mereka sesama mereka saling mencintai dan terhadap orang kafir sangat tegas. Kemudian Allah katakan di akhirnya yujahiduna fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, la yakhafuna lawmata la'im, tidak takut cercaan orang yang mencerca. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Yujahidun, berjihad, dan tidak peduli dengan cemoohan orang. Tidak peduli dengan cercaan orang. Mau dijuluki apapun, silahkan. Kalau sudah kamu yakin ini hak, dengan ayat dan hadis, dengan dalil-dalil, dengan aqwalis salaf, dengan ucapan para ulama, silahkan. Mau dijuluki tukang ralat, silahkan. Mau dijuluki tukang apalagi, silahkan. Tak peduli, enggak ngaruh. Alhamdulillah. Ini barakallahu fiikum, karena bukan ukurannya manusia. Kalau ukurannya manusia, selalu lihat ratingnya dan selalu lihat followernya. Sudah berapa juta orang, sudah berapa ratus ribu orang. Lihat sudah banyak followernya, berarti penyuka saya sudah banyak. Ngapain? Bukan itu ukuran di sisi Allah Ta'ala. Ikhwan ibnina a'azakumullah, justru sebaliknya, kalau engkau di atas kebenaran bisa jadi fansnya sedikit. Mohon maaf lahir dan batin. Karena Allah katakan sedikit orang-orang yang bersyukur, sedikit orang-orang yang beriman, sedikit orang-orang yang selalu Allah katakan yang baik-baik sedikit, gak banyak. Qala wa qad ruwiya 'anil salaf ibarat ukhar fi tafsir zuhud fi dunya. Dan telah diriwayatkan dari salaf ungkapan-ungkapan lain dalam menafsirkan makna zuhud. Wa kulluha tarji' ila ma taqaddam. Tapi semuanya kembali kepada apa yang sudah dibahas. Artinya kurang lebih seperti itu. Walaupun ungkapan-ungkapannya berbeda-beda, tapi mirip. Porosnya ke sana. Qaulul Hasan, seperti ucapan Al-Hasan. Az-Zahid alladhi idza ra'a ahadan qala huwa afdal minni. Az-Zahid adalah orang yang kalau melihat seseorang dia berkata huwa afdalu minni, sungguh dia lebih afdal dariku. Wa hadha yarji ila anna az-Zahid haqiqatan والزاهد في مدح نفسه وتعظيمها. Karena zuhud itu kembalinya anna zahid haqiqatan, bahwa orang yang zuhud yang sesungguh-sungguhnya adalah orang yang zuhud dalam memuji dirinya, wata'zimiha, dalam mengagungkan dirinya. Karena zuhud, ini zuhud itu tidak mau, tidak ambisi untuk memuji diri atau mengangkat diri, maka dia merasa sebaliknya bahwa orang lain selalu lebih baik. Wallahi kullun nas khairun minni. Semua manusia lebih baik dariku. Wa li hadha yuqal az-zuhd fi riyasah ashadd minhu fi dhahabi wal fidda. Zuhud dalam masalah riyasah itu ashadd, lebih dahsyat daripada zuhud dalam masalah emas dan perak. Dia tidak begitu ambisi dengan emas, tidak begitu ambisi dengan perak, tapi ambisi dengan riasah, ingin jadi pemimpin, ingin jadi penguasa, ingin ditokohkan. Faman akhraja min qalbihi hubbur riasah, barang siapa yang menolak atau mengeluarkan dari hatinya kecintaan pada kepemimpinan di dunia, wa tarafu' fiha 'alan nas, dalam keadaan dia meninggalkan tarafu', merasa tinggi di tengah-tengah manusia, fahuwa zahid haqqan, maka dia adalah zuhud yang sesungguh-sungguhnya. Wa hadha huwa alladhi yastawi indahu hamiduhu wa dhamuhu fil haqq. Maka inilah orang yang tidak berbeda apakah dicerca ataupun dipuji dalam kebenaran. Wa qawli wahib Abu Haib ibn al-Ward, dan juga seperti ucapan Wahib ibn al-Ward, az-zuhud fi dunya an la ta'assa 'ala ma fat minha wa la tafrah bima ataaka minha. Kata beliau, kata Wuhaib ibn Ward, yang namanya zuhud adalah engkau tidak mengeluh dengan apa yang hilang darimu dan tidak terlampau gembira dengan apa yang datang kepadamu, sebagaimana yang terkandung dalam ayat tentang masalah takdir. Dan kau beli anna proha hatta la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, hingga kalian tidak putus asa atau tidak mengeluh, menggerutu dengan apa yang hilang darimu dan tidak terlampau gembira dengan apa yang datang padamu. Diberi alhamdulillah, tidak diberi alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Memuji Allah itu dalam segala keadaan, bukan sebaliknya. Kalau diberi, dipuji. Kalau tidak diberi, marah. Idza u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, sebagaimana dalam hadis disebutkan. Siapa itu yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan kalimat diberi dia ridha, enggak diberi dia marah? Dijuluki oleh Nabi dengan julukan yang sangat jelek, abdud dinar wa abdud dirham. Hambanya dinar dan hambanya dirham. Budaknya dinar, budaknya dirham. Idza utiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ini khodimun na'azakumullah. Adapun zuhud sebaliknya tidak demikian. Diberi dia bersyukur, tidak diberi dia bersyukur. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, ketika diberi. Ketika tidak diberi, alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwan ibn na'azakumullah, karena dia tahu apa yang Allah berikan dan apa yang tidak Allah berikan, semuanya dengan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Semuanya dengan keadilan. Makanya istilah orang-orang tua kita dulu, kulsi fil salih. Ketika kamu lagi kecewa, sedih, ininya hilang, itunya rusak, atau ininya tabrakan segala macam, apa kata mereka dulu? Kursi fi salih. semuanya ada baiknya. Ada hikmah di balik itu. Kullu syai'in fi salih. Kullu syai'in fi salih. Artinya agar kita terima apa yang takdirkan dan kita berharap pahala di sisinya dan kita berharap ada hikmah di balik itu. Di balik musibah tersebut. Qala Ibn Sammak, berkata Ibn Sammak, hadha huwa zahid al-mubarriz fi zuhdih. Inilah orang yang zahid, orang yang zuhud, bahkan mubarriz fi zuhdih, yang benar-benar istimewa, paling tinggi dalam zuhudnya. Orang yang seperti ini. Nah, ini semua ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya terkandung dalam pembahasan kemarin. Dalam pembahasan tentang zuhud dengan tiga macam tadi. Meyakini rezeki semuanya dari Allah Ta'ala dan menerima ketika hilang dari dirinya, dan dia melihat pujian manusia dan cercaannya sama dalam masalah kebenaran. Tidak peduli dengan cercaan siapapun yang mencerca, tidak peduli dengan pujian siapapun yang memuji, dia akan tetap berjalan di atas kebenaran. Allahu Ta'ala alam. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.